Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi. Amma ba'd. Ahibati fiddin, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Fa inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un. عزاؤنا في شيخ العلامة الوالد معلم الخير الفقيه العابد النبيل عبيد ابن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى وأجزل الله جل في علا المثوبة والمغفرة waskanahu fasiha jannatihi waj'alhu man nabiyyin siddiqin wasyuhada wassolihin. Fa at-tasliyah min hadhihi al-musibah qawluhu jalla fi'ula wala tahinu wala tahzanu antum la'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum qarhum faqad masal qawma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nutawiluha bainan nas waliya'lamullahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Al-ayah. Ikhwati al-kiram, hafidhani wa hafidhakumullah. Nakra insyaallah. Qala Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi risalatihi ila ahlil qasimi lamma sa'aluhu an aqidatihi wa minal imani billah al imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin bal a'taqidu anna allaha subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir fala anfi anhu ma wasafa bihi nafsahu wala uharriful kalima an mawadhihi wala ulhidu fi asma'ihi wa ayatihi. Tepasun barakallahu fikum. Beliau melanjutkan rahimahullah ta'ala, di antara bentuk keimanan seseorang kepada Allah Jalla fi'ula adalah mengimani segala apa yang dengannya ia mensifati baik di dalam Al-Quran Karim atau yang disifati oleh lisannya melalui lisan Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa merubahnya dan juga tanpa menentangnya. Yaqulu Ma'ali Syekh Dr. Saleh bin Fauzan غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين لما ذكر أركان الإيمان بيّن ما يدخل في الأول وهو الإيمان بالله أنه يدخل فيه الإيمان بالأسماء والصفات. Setelah beliau menyebutkan rukun-rukun iman, beliau mulai menjelaskan satu persatu rukun-rukun di atas. Yang pertama tentunya al-imanu billah, masuk dalam asas pondasi pertama ini adalah iman dengan nama dan sifat-sifatnya. Faman jahada al-asma wa sifat lam yakun mu'minan billah al-iman sahih. Siapapun yang menentang, melawan, menolak nama dan sifat-sifatnya, tentu dia belum beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan keimanan yang benar. Wa hadza raddun 'ala al-mu'attilah alladziina 'attalu asma Allah wa sifatih li'annahum lam yu'minu bil asma'i was sifat. Ini juga merupakan rudud, barakallahu fikum, meluruskan faham yang menyimpang dari mereka al-mu'attilah, di mana mereka menolak nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Mereka tidak beriman dengannya. Faminal imani billah al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi al-waridati fil kitabi was sunnah. Masuk dalam pondasi pertama, asasul awal, yaitu keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Taala adalah al-imanu bi asma'illah wa sifatihi, juga hendaknya mereka mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala yang telah disebutkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Min ghairi tahrifin wa min ghairi ta'til. At-tahrif wa taghir. Tahrif bermakna at-taghir, merubah. Ay taghirul alfaz atau taghirul ma'ani. Hadha huwa tahrif. Kata Ma'ali Syekh hafizahullah ta'ala wa sattata khutah, tahrif adalah taghir, merubah baik lafaz maupun maknanya. Tuharraful alfazu bi an yuzad fiha aw yunqas, bentuknya dengan menambah-nambahi atau mengurangi lafaz-lafaz tersebut. Mislu istawa qalu istaula. Hadza tahrifun lafz haitsu zadu harfan. Contohnya istawa, mereka menambahkan huruf padanya, yaitu istaula alif al-lam, istaula lam. Wa min tahrifil ma'na tafsirul istiwa bil istila. Contoh lain tahrif, merubah makna, itu seperti menafsirkan istiwa dengan istila, menguasai. Waldi. Wa tafsirul yad bil qudrah. Yad ditafsirkan, ditakwilkan dengan kudroh, kekuasaan. Wa tafsirul wajhi bidzat. Contoh lain wajah, ayat-ayat yang menetapkan tentang wajah. Lillahi jalla fi'ula, demikian pula ala hadis as-sahihah. Itu mereka katakan zat. Tafsirnya zat. Hadza min tahrifi kalamillahi azza wa jal. Ini merupakan tahrif terhadap kalamullah azza wa jal. Tahrif al-ma'na. Qala ta'ala yuharrifuna al-kalima amma wadi'ih. An-Nisa 46. Tentang mereka-mereka minal ladina hadu, termasuk kebiasaan orang-orang Yahudi itu yuharrifunal kalim, merubah lafad-lafad dari tempat aslinya. Barakallahu fikum. Yata'awwalun ala ghairi ta'wili, mereka menta'wilkan kalim-kalim tersebut yang bukan makna aslinya. Wa yufassirunahu bi ghairi muradillahi azza wa jal, mereka mentafsirkan lafaz-lafaz di atas dengan tafsir yang tidak dikehendaki Allah azza wa jalla. Apa tujuan mereka? Iftira'an minhum qasdan minhum iftira'an. Tujuan mereka adalah menebarkan berbagai macam kedustaan-kedustaan ke tengah-tengah umat manusia. Qauluhu wa min ghairi ta'til, at-ta'tilu huwa jahdul asma'i was sifat wa ikhla'ullahi minha. Ta'til itu menentang, melawan nama dan sifat sifat Allah azza wa jalla serta berupaya untuk melepaskan darinya. Thumma yaqulu syaikh rahimahullah ta'ala, bal a'taqid, akan tetapi aku meyakini bahwa Allah SWT laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada makhluk pun yang serupa dengannya. Barakallahu fikum. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia mausami' maha basir. Laisa kamitsli syai'un. Di Arab Mas. Zaid. Apa Eropnya? Laisa? Nakhwati apa? Kan. Kan. Apa fungsinya? Terpolisme? Sibul khabar. Kaf? Laisa ka. Kafnya sebagai taukid. Silah. Taukid. Ta'aduban bil Quran. Kalau kita pemula ziyadah, khawatir terkesan ada ziyadah dalam Al Quran, karenanya diganti dengan silah wataukid. Mislihi sebagai apa? Khobar laisa muqaddam syai'un ismuha mu'akhar. Ya, laisa kami lisi. Ada beberapa aujuh minal irab, tetapi ini yang paling kuat, dikuatkan oleh al-allamah al-imam Ibn Abil Izz Hanafi dalam syarah akidah tuhawiyahnya. Barakallahu fikum. Aku, kata beliau, tidak menafikan segala sifat yang dengannya Allah Azza wa Jalla memberitakan di dalam Al-Quran Karim. Dan juga aku tidak melakukan tahrif, tahrif kalim dari tempatnya, merubah entah itu lafaz ataupun maknanya. Wala ulhidu fi asma'i wa ayati, dan aku, kata syekh, juga tidak ilhad. Ilhad akan kita lewati, yaitu menyelewengkan dari makna yang sungguhnya, baik di dalam nama maupun ayat-ayatnya. Ini yang diyakini oleh beliau. Ternyata beliau berjalan di atas akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, bukan seperti yang mereka isukan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Ma'ali Syekh Doktor Salih bin Fuzan, al-muallif rahimahullah ta'ala, ya'takidu ma dallat alaihi hadhihi al-ayah. Al-muallif meyakin ayat di atas. Barakallahu fikum. Li'annaha mizanun fi jami'il asma'i wa sifat laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ini merupakan mizan, tolak ukur, timbangan dalam memahami seluruh asma wa sifat. Mizan, ini ayatnya. Laisa kamitsli syai'un fi asma'ihi wa sifatih. Tidak ada yang serupa. Di mana? Fi asma'i wa sifati. Nama dan sifatnya. Wa in kanat asma'uhu tashtariku ma'a asma'il makhluqin fi alfadhiha wa ma'aniha, lakin la tushbihuha fi haqiqatiha wa kayfiyatiha. Meskipun namanya sama dengan makhluknya. Barakallahu fikum. Lafadznya dan maknanya sama. Tetapi hakikat yang sesungguhnya dan kaifiyahnya tentu berbeda. Fal ishtiraku fil lafzi wa aslil ma'na la yaqtadi al ishtiraku fil haqiqati wal kaifiyah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terjadinya kesamaan, barakallahu fikum, di dalam lafaz dan makna, itu tidak mengharuskan adanya kesamaan di dalam hakikat dan kaifiyahnya. Barakallahu fikum. Tidak mesti. Lafaz dan maknanya sama, ya. Barakallahu fikum. Tetapi kesamaan itu tidak memberikan kepada kita pemahaman, barakallahu fikum, yang berarti menunjukkan kesamaan di dalam hakikat dan kaifiyahnya. Sementara mereka Ghulat az-zanadiqah dan Qaramithah Atba Hamdan Qurmut, para pengikut Hamdan Qurmut, ya, dikenal dengan Al-Qaramithah dari Ismailiyah dan Batiniyah masuk ke dalamnya, dan juga Al-Falasifat. Al-Falasifat memiliki faham lain. Terjadi kesamaan lafad dan makna, itu menunjukkan juga kesamaan hakikat dan kaifiyah. Itu kata mereka. Sementara Ahlus Sunnah memahami tidak demikian. Barakallahu fikum. Tidak menunjukkan kesamaan tersebut akan hakikat yang sebenarnya dan kaifiyahnya. Kama qala ta'ala laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Fi hadza raddun 'alal mu'attilah. Ayat ini meluruskan faham yang menyimpang dari mereka al-mu'attilah. Fanafa 'an nafsihi al-masariyah wa asbata li nafsihi al-asma' wa sifat as-sam' wal basar. Fadalla 'ala anna itsbat al-asma' wa sifati la yaqtadi at-tashbih. Rabbuna jalla fi 'ala di dalam ayat di atas meniadakan dari dirinya keserupaan syai'un, siapapun itu. Barakallahu fikum. Setelah dinafikan, ayat yang berikutnya ditetapkan, ya, bahwa dirinya as-sami' al-basir, ditetapkan nama dan sifatnya. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa penetapan di atas tidak, barakallahu fikum, mengharuskan adanya at-tashbih, keserupaan. Ikhwatil kiram, ahibati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Nu'aym Ibn Hammad Al-Khuzai menegaskan, man syabbaha Allah bi syai'in min khalqihi faqad kafar. Siapapun yang mentasbih, menyerupakan Allah Azza wa Jalla, baik nama pun sifatnya, barakallahu fikum, baik di dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulnya, diingkari. Faqad kafar. Laisa fima wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihun. Tidak ada tashbih di saat Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang dirinya dan juga Rasulnya. Tidak ada tashbih. Ini kata beliau. Yang lain, Imam Abu Ya'qub Sayyidul Khufad, yang dikenal dengan sebutan Ishaq Ibn Rahawai, man wasafallaha fashabbaha sifatihi bi sifati ahadin min khalqillahi fahuwa kafirun billahil azim. Tegas beliau menyatakan, siapa yang mensifati Allah Azza wa Jalla, kemudian dia serupakan sifat-sifatnya itu, dia samakan dengan sifat-sifat makhluknya, berarti dia telah terjatuh ke dalam kekufuran yang sangat besar. Juga diantara mereka menegaskan, a'immatus salaf alamatul jahmiyati tasmiyatuhum ahlus sunnati musyabbihah. Diantara ciri para pengikut Jahmiyah adalah mengklaim ahlus sunnah sebagai kelompok musyabbihah. Kenapa mereka dituduh demikian? Karena ahlus sunnah mengimani segala nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla min ghairi tahrif wala ta'til. Sementara mereka ingin mentanzih, tetapi terjatuh ke dalam penyimpangan dan kesesatan, iyadzan billah. Abu Ja'far At-Tuhawi juga menegaskan, wala yushbihul anam, tidak ada yang serupa dengannya, makhluk manapun. Di tempat yang lain dia juga menegaskan, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Siapapun yang mensifati Allah Azza wa Jalla sama dengan bashar, makhluk, berarti dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Faman absara hadza i'tabar. Siapa yang berupaya untuk merenungi persoalan ini, dia akan mengambil jalan, mengambil pelajaran. Wa an mithli qaulil kufari in zajar. Dia tidak akan mengikuti ucapan-ucapan mereka kufar. Juga beliau menegaskan, wa alima annahu bi sifatihi laisa kal bashar. Dia akan mengetahui sampai kepada kesimpulan bahwa sifat-sifatnya itu ternyata tidak sama dengan bashar. Wa man lam yutawaqqa an-nafya wa tashbiha zalla wa lam yusib tanzih, kata beliau. Siapa yang tidak berhati-hati, barakallahu fikum, dalam menafikan dan mentasbih, berarti dia telah tergelincir, tersesat, dan tidak sampai kepada apa yang mereka inginkan, yaitu tanzih. Fa inna rabbana jalla fi'ula mausufun bi sifatil wahdaniyah. Sebab rabbuna jalla fi'ula itu disifat dengan sifat al-wahdaniyah. Qul wallahu ahad, wahid, ma'isa, ma'tunggal, ma'satu. Man'utun bin util furdaniyah, fardaniyah, disifati dengan sifat al-fard, Allah somat, lam yalid walam yulad, itu al-fard. Laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah, tidak ada yang serupa siapapun dari makhluknya, diambil dari firman Allah SWT, walam yakun lahu kufuan ahad. Itu beberapa akwal dari mereka a'immatus salaf. Wa yaqulu hafizahullah wa qawluhu laisa kamitsli syai'un hadza fihi nafyu, ada nafi di situ. Wa huwa samiul basir, hadza fi isbatun, ada penetapan. Nafa'an nafsihi al-masaliyah wa asbata li nafsihi al-asma' wa sifat, Allah Subhanahu wa ta'ala tiadakan dari dirinya keserupaan dengan siapapun dan menetapkan untuk dirinya al-asma' wa sifat. Wa qawluhu la anfi anhu ma wasafa bihi nafsah kama fa'alat al-mu'tilah. Ya. Al-mu'tilah mereka menafikan segala yang dengannya Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya. Mu'tilah. Wa qawlu wa la ulhidu. Al-ilhad fil lughati wal mail. Ilhad dilihat dari akar bahasa, maknanya al-mail. Ya. Kemiringan, kecondongan, kecenderungan dan yang semena dengannya, al-mail. Wal ilhadu fil asma'i was sifat wal mailu biha an matluliha ila matlulin batil. Sementara yang dimaksud ilhad di dalam asma'u sifat adalah pembelokan, penyelewengan, penyimpangan dari makna yang sebenarnya kepada makna batil. Itu disebut sebagai ilhad. Dibelokkan dari makna yang ori kemana palsu. Ilhad diselewengkan dibalik. Katafsiril wajhi bidzat, seperti tafsir wajah dengan apa? Adzat. Wal yad bil kudroh awin ni'mah. Yad dengan kudroh kekuasaan dan nikmat. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kata mereka wajah zat. Nah. Lima khalaqtu bi yadayya, ada isbat sifat al-yad, kata mereka itu kudroh dan nikmat. Ya. Barakallahu fikum. Wa hakadha. Hadza tahrifun lil kalim an mawadhi'ihi. Qala ta'ala innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina. Mereka-mereka yang melakukan penyelewengan, pembelokan, penyimpangan di dalam ayat-ayat kami tidak akan lepas dari pandangan kami, pengawasan kami. Yulhidun yakni yamiluna biha. Mereka membelokkannya, mereka menyelewengkannya dari makna yang sesungguhnya kepada makna yang batil. Bentuknya imma bijahdiha kama fa'alatil mu'tilah, pertama dengan cara menentangnya, melawannya seperti yang dilakukan oleh al-mu'tilah. Bentuk yang kedua wa imma bitashbihiha bi sifati khalqihi kama fa'alat al-mumatsilah, dengan mentashbih, menyerupakan sifat Allah Azza wa Jalla dengan sifat makhluknya, seperti yang dilakukan oleh mereka al-mazilah. Wa imma biziyadati 'alaiha syai'an lam yusbithu Allah wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau boleh jadi ilhad dengan cara ziyadah, menambahkan sesuatu, barakallahu fikum, yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa imma bija'liha asma'an lil asnam kallati wal uzza ila akhirih. Atau bentuk yang lain, ilhad yang lain adalah menjadikannya nama-nama Allah SWT untuk berhala, sesembahan mereka, patung-patung mereka seperti Lata wal Uzza dan yang lainnya. Ini yang disebut sebagai al-ilhad, macam-macam pembelokan, penyelewengan, penyimpangan yang terjadi di dalam asma wa sifat. Barakallahu fikum. Thumma yaqul hafizallahu ta'ala hadha al-qismu thani min al-dhalal fi asma'illahi wa sifatihi al-mumatsilah. Kelompok yang kedua yang tersesat di dalam al-asma'us sifat adalah al-mumatsilah. Yang pertama tadi al-mu'tilah. Yang kedua al-mumatsilah. Al-mu'tilah menentangnya, menolaknya. Mumatsilah menyerupakan dengan makhluknya. Zatu fil isbat wa ghalau fil isbat. Mumatsilah ini menambahkan dan melebihkan di dalam menetapkan, ya, kebablasan. Barakallahu fikum. Mu'tilah menolak seluruhnya, nama dan sifatnya. Jahmiyah, mereka tolak asma wa sifat. Sementara mumatsilah, ya, kebablasan dalam mentasbit. Walam yufarriku baina sifatillahi wa sifati khalqihi. Karena kebablasan tidak bisa membedakan antara sifat makhluk dengan khalik. Ini bahayanya beragama. Agama itu sedang-sedang saja. Artinya sedang-sedang saja pertengahan. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya. Kurang ya, kurang baik. Berlebih-lebihan ya kurang baik. Yang baik, yang tepat, pertengahan. Ini kebablasan. Barakallahu fiikum. Mereka-mereka itu sebenarnya ingin tanzih. Inginnya tanzih. Barakallahu fiikum. Tapi tidak mengikuti jalan yang telah dilalui oleh an-nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar-rasyidun dalam mentanzih Allah azza wajalla. Akhirnya mereka membuat jalur sendiri. Nah. Wala baina asmahi wa asmai khalqihi. Saking kebablasan juga ya, tidak bisa membedakan antara namanya dengan nama makhluknya. Haula'i musyabbihah wal iyadzu billah. Mereka lah yang disebut sebagai musyabbihah. Yang dengannya ahlus sunnah juga dituduh oleh mereka musyabbihah. Karena ahlus sunnah menetapkan tanpa la ifrat wala tafriyat. Walihada qala ahlul ilmi al mu'attil ya'budu adaman wal mumatsil ya'budu sanaman. Ini dikeluarkan, bisa dilihat dalam al-jawabul sahih. Al-jawab sahih liman badala dinal masih minhaj sunnah an-nabawiyah fi naqd kalam syiah al-qadariyah majmu' fatawa ketiganya milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, juga disebutkan dalam Suwaik al-Mursalah alal Jahmiyah wal Mu'tilah. Petir yang menyambar, ya, menggelegar, menyambar mereka, kelompok Jahmiyah dan Mu'tilah, karya murid beliau al-Imam Ibnu Qayyimil Jauziyah rahmatullah al-jami'. Mu'attil ini mereka sejatinya sedang mengabdikan diri kepada sesuatu yang tidak ada. Sementara mumatsil, ya, kepada sesuatu yang disebut sebagai sunam, patung. Ini mereka mu'attilah mengabdikan diri-diri mereka, ya, kepada sesuatu yang tidak ada. Sementara mumatsilah mengabdikan diri-diri mereka kepada patung, sonam, berhala dan yang semisal. Faqauluhum al-mu'attil ya'budu adaman li'anna alladhi laysa lahu asma wa sifat adam. Ya kan? Kenapa mereka menyembah, mengabdikan diri kepada sesuatu yang tidak ada? Karena yang tidak memiliki nama dan sifat disebut sebagai Adam. Ya. Barakallahu fikum. Walti. Nah. Adam. Mereka mengingkari asma wa sifat. Ya. Nah. Wa kallamallahu Musa taklima. Apa kata mereka? Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak bicara. kepada Nabi Musa. Mereka tolak. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tidak. Tidak istawa. Berarti mereka mengabdikan diri kepada sesuatu yang tidak ada. Jahmiyah. Wal mumatsil ya'budu sanaman minal bashar. Sementara mumatsil, mumatsilah itu sedang sejatinya sedang menyembah sonam dari bashar, makhluk ini. Li'annahu ja'ala Allah mislal bashar, ta'ala Allahu an dzalik. Sebab mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala seperti makhluknya, dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala serta maha suci, tidak mungkin demikian. Ini kedua kelompok di atas yang menyimpang di dalam al-asma'ul sifat, al-mu'tilah dan al-mumatsilah. Billahi taufik wal hidayah bihadzal qadar kifayah. Subhanakallahum bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.